Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram, wa ayuhal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai, alhamdulillah, fi hadhil laylah naltaqi marra ukhra. Malam ini kita ketemu kembali dalam kajian bahasa Arab kita. Malam ini kita lanjutkan bahasan kita, yaitu bahasan tentang tawabe'. Kita baru membahas macam-macam na'at, yaitu maudhu' tawabe', diantaranya adalah na'at. Kemarin kita sudah masuk bahasan macam na'at, yaitu mufrad. Yang kedua, Ahsan, apa itu? Masih ingat? Selain mufrad itu, mufrad adalah na'at yang dalam bentuk kata. Kemudian na'at yang kedua atau macam kedua adalah dalam bentuk jumlah. Bentuk jumlah. Nah, jumlah ini ada dua macam. Yang pertama, jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlah ismiyah. Yaitu na'at dalam bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Yang kedua, kalimat yang diawali dengan kata benda atau yang dibendakan disebut dengan isim. Minggu lalu kita membahas yang pertama, yaitu na'at dalam bentuk kalimat yang diawali dengan kata kerja yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Salah satu contoh kemarin, masih ingat Ahsan, apa itu? Contohnya, ra'aitu waladan yabki. Yabki fissuq. Fissuq. Ya ahsan. Ra'aitu waladan yabki fissuq. Jadi yabki fissuq ini dalam bentuk kalimat yang diawali dengan kata kerja yaitu yabki. Nah, ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Syaratnya kemarin adalah kalau na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, atau juga nanti macam na'at yang lain, itu syibul jumlah, maka man'utnya harus dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Oleh karena itu, contoh tadi kita lihat, ra'aitu waladan yabki fissuq. Ra'aitu waladan yabki fissuq. Nah, kata-kata walad ini adalah nakirah. Kemudian setelah kata-kata walad ada kata atau kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja yaitu yabki. Nah, kata yabki di sini posisi dalam kalimat dalam jumlah disebut dengan na'at. Jadi ra'aitu waladan yabki fi suq. Tapi mungkin tak timisal akhir Ahsan indak? Ya. Nah, ra'aitu taliban yadrusu fil fasli. Ra'aitu taliban yadrusu fil fasli. Baik. Bismillah. Ra'aitu taliban yadrus fil fasli. Baik, kata-kata yadrus. Nah, ini jumlah. Ya, terus ini jumlah, sahih? Nah, dari mana kita tahu jumlah ini? Karena yang namanya setiap kata kerja itu mengandung pelaku. Setiap kata kerja mengandung pelaku. Berarti kata-kata yadrus ini ada dua kata. Yang pertama adalah fi'il yadrus, yang kedua adalah fa'il pelaku. Nah, kalau dia dua kata, ada fi'il, ada fa'il, berarti ini disebut dengan jumlah. Nah, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena yadrus ini adalah kata kerja. Maka dikatakan jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, posisi yadrus di sini adalah sebagai na'at. Ini katakan na'at. Na'at jumlah. Dari mana tahu na'at jumlah? Karena man'unnya dalam bentuk nakirah. Taliban. Ra'aitu waladan, ra'aitu taliban yadrusu fisuq. Baik, ini darsul madhi, pelajaran lalu. Nah, malam ini kita masuk kepada bentuk yang kedua adalah na'at dalam bentuk al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Baik, misal. Baik, labas. Nafsul misal. Ra'aitu taliban. Ra'aitu taliban. Kutubuhu. Ya. Ra'aitu taliban kutubuhu kathiratun. Nah, kita lihat ba'da taliban ini ada kalimat sempurna. Itu apa? Kutubuhu kathirah. Ini kalimat sempurna. Sahih? Nah, kutubuhu kathirah. Mana kutubuhu kathirah? Kitabnya banyak. Kitabnya banyak, berarti kalimat itu sempurna. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, kalimat yang sempurna ini, tafadhal ahlan wa sahlan. Taib kutubuhu kathira, kita lihat kalimat ini terdiri dari dua isim. Al-ism al-awwal kitab. Wal-ism al-thani kathira. Nah, terdiri dari isim, pertama kutub, yang kedua kathira. Nah, kalau dia kalimat sempurna, maka kalimat itu, kalau tidak dia kalimat yang diawali kata kerja yang disebut dengan jumlah fi'liyah, atau diawali dengan isim yang disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, di sini dikatakan jumlah ismiyah. Kenapa? Diawali oleh kutub. Awaluhu kalimat kutub. Hadha kutub, hadha isim. Kutub ini isim. Ya. Jamak daripada kitab. Nah, kalimat ini sempurna. Nah, kalau dia jumlah ismiyah, berarti jumlah ismiyah itu terdiri dari... Fadal? Ta'arif? Jumlah ismiyah tatakawan min? Min? Ahsan. Min al-mubtada wal-khabar. Idzan kutub huna mubtada. Kutub huna mubtada. Sahih? Baik, aina khabar? Mana pelengkap? Kutubuhu kathira. Kathira, hadha khabar. Khabar itu pelengkap. Mubtada itu dalam bahasa kita lebih kurang adalah subjek, ya, subjek. Nah. Sedangkan khabar ada pelengkap. Predikat barangkali. Nah, khabar itu pelengkap. Nah, mubtada kutubuhu, pelengkapnya kathira. Nah, ini kalau sudah terdiri pada mubtada khabar berarti jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah posisi ini dalam kalimat dia sebagai na'at. Ini sebagai na'at. Na'at dari mana? Dari talib. Ra'aitu taliban. Saya melihat seorang siswa. Siswa yang mana? Nah, terjemahan bagaimana lebih kurangnya dalam bahasa Indonesia? Saya melihat seorang siswa yang biasa kata sifat menunjukkan yang kitabnya banyak. Nah, yang kitabnya banyak. Kayak syaratnya sama dengan syarat jumlah fi'liyah. Mas syaratu? Apa syaratnya? Tabaan ni man'ud da'iman nakirah. Karena dalam bentuk jumlah Man'udnya dalam bentuk nakirah. Syarat selanjutnya apa? Maka la budda fin na'til jumlah imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dhamirun ya'udu ala man'ud. Aina dhamir? Kutubuhu. Wa hadha dhamir muwafiq atau mutabiq lil man'ud. Harus sinkron sesuai dengan man'ud. Bima'ana idza kana al-man'ud mufrad nakir mufrad mudzakkar fan fadhamir mufrad mudzakkar. Unzur kutubuhu, la naqul kutubuha, la naqul kutubuha li'anna al-ha hunak madza ya'ud ila talib, talib hadha mufrad mudzakkar sa fadhamir hadha huwa dhamiruhu. Amma dhamir ha bil alif hadha dhamir muannas. Naqul ra'aytu talibatan nughayyir ila muannas. Kayfa naqul ra'aitu talibatan. Hah? Saya melihat seorang siswi atau seorang pelajar kutubu wanita kutu kasirat. Kutubuha. Naam, kutubuha. Baik, ha kasirah. Naam. Kutubuha kasirah. Hadha ha yaun ila talibah. Wa hakadha. Nugayir ila musanna wal jama' masalan ra'aitu talibaini kaifa naqul ha tafadhal musanna talibaini naam ra'aitu talibaini kutubuhuma kathiratun. Kathirat tidak berubah. Kenapa enggak berubah? Karena dia khabar pada kutub, sah? Kutub hadza jama' jama' taksir, sah? Jama' taksir ghair aqil yu'tabar mu'annas. Idzan kutubuhuma ra'aitu talibaini kutubuhuma kathiratun. Kadzalika ra'aitu talibataini kutubuhuma kathiratun. Huma tidak berubah karena huma dhamir lil mudzakkar mu'annas sawa. Taib nughayyir ila al jama'. Nah. Lahwa. Jama' hayu. Kaifa naqul ra'aitu nughayyir al jama'. Ra'aitu tullaban. Talib tullab. Tullaban. Ra'aitu ahsan. Ra'aitu tullaban. Kutub? Kutubuhum. Dhamir hum. Ini dikatakan dhamir harus sesuai dengan man'ud. Kutubuhum. Kasi? Kasiratun. Kasiratun. Naam. Kutubuhum kasiratun. Taib. Ra'aitu talibat. Talibatin. Sah? Naam. Kutub? Kutubuhunna. Ahsan. Kutubuhunna. Kathira. Naam. Hunna. Unzur. Dhamir. Hunna. Taliban. Hum. Tullab. Nah itu maksud. Dhamir harus mutabik li. Li. Lil man'ud. Wadih. Lakin ahamu syai. Yang paling penting di sini. Na'at yang jumlah adalah man'ud harus nakirah. Mestina nakira. Walisa ma'rifah. Tapi man minkum yati misal akhar? Ha. Masalan. Fil. Baik. في الفصل ها في الفصل مدرس في الفصل مدرس di kelas ada seorang guru sahih. Taib, kita berikan, kita bikin na'at untuk kata-kata mudarris dalam bentuk jumlah. Masya Allah. Fil fasli mudarrisun lihyatuhu tawilat. Idan ana ini. أحسن يا أخي الكريم. طيب انظر لحيته. أنتم bisa terbayang dengan لحياه يا أنتم melihat أنا يا ها. طيب لحياته طويلة طويلة أو كثيفة طويلة أو كثيفة. Mana kathifah? Ha? Lebat. Taib, saya melihat seorang guru, lihyatuhu tawilatun, atau lihyatuhu kathifatun. Saya melihat seorang guru, terbawa dengan kalimat di atas tadi. Fil fasli, di dalam kelas, ha? Mudarrisun, seorang guru, lihyatuhu kathifah. Guru yang mana? Saya melihat seorang guru yang, ha? Jenggotnya, breokannya. Berikutnya lebat. Nah, kathifah. Anzur. Lihyatuhu. Mal muqirab lihya hunak? Muqirab? Muqirab? Muqirabnya apa? Ha? Lihya. Lihya fakat. Muqirab eh? Ha? Lihya. Bukan na'at itu. Kalau dia na'at berarti dia... Mubtada. Ha? Mubtada. أيش مبتدا آخر يا أخي الكريم؟ آه، لحية هنا مبتدا، مبتدا ثانٍ يا. ini مبتدا ثانٍ، مبتدا kedua. Kenapa ada kata-kata مبتدا ثانٍ؟ Karena ada مبتدا pertama. Mana مبتدا pertama؟ مدرس ini. صحيح؟ مبتدا أول. آه، صحيح؟ مبتدا. Ini mudaris ini mubtada. Mubtada awal. Ada istilah mubtada awal pertama karena ada mubtada lagi. Untuk membedakan mana mubtada pertama, mana mubtada yang kedua. Karena ada dua mubtada di sini, subjek. Nah, ini mubtada awal. Kenapa mubtada ini? Man minkum ya Arif? Kenapa ini mubtada? Kenapa dia mubtada? Karena fil fasli zarf makan. Karena ini jumlah ismiyah. Kan jumlah. Ana as'al. Hadi jumlah am laysa jumlah? Jumlah. Fil fasli mudarris, jumlah am laysa jumlah? Jumlah. Apa itu jumlah? Mana jumlah? Kalimat sempurna. Jumlah tamas, ha? Kalimat sempurna. Betul? Di kelas ada seorang guru, sempurna. Kalau dia kalimat sempurna, ada dua. Kalau tidak dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah diawali al-isim, jumlah fi'liyah diawali al-fi'il, kata kerja. Nah, di sini, ada fi'il di sini? Yujad fi'il? La yujad fi'il, so. Yang ada adalah isim. Mana isimnya? Mudarris. Ada fil fasl, ada mudarris. Nah, ini dikatakan jumlah ismiyah, cuma mubtada'nya mu'akhar, diakhirkan mubtada'nya. Terletak di akhir. So. Fil fasl ada khabar, pelengkap. Fil fasli. Nah, ini kenapa di akhir? Dulu sudah pernah kita jelaskan, mungkin murajaah sedikit. Lima ada akhir. Kenapa di akhir? Kenapa enggak ditaruh di awal mudarrisun fil fasli? Ha? Lima dzale la yuqal mudarrisun fil fasli. Ha? La yajuz an yakuna al mubtada nakira fil awal. إذا وجد مبتدأ نكرة وخبره سب الجملة لا بد أن يؤخر مستي لأخيره هذا واجب هذا واجب في الفصل مدرس نعم. طيب nah ini jumlah ismiyah. Nah sekarang ketemu jumlah lagi setelah mudarris. لحياته كثيفة jenggotnya atau breokannya tebal. Kalimat sempurna, sahih? Sahih? Naam, sahih. Nah, ini lahya, isim. Berarti, karena ini kalimat sempurna, berarti dia di-i'rab atau dikatakan kedudukan dalam kalimat adalah sebagai mubtada atau subjek. Nah, apa? Sebagai subjek. Kalimat baru. Kata baru, kalimat baru. Ya, cuma ini berkaitan dengan sebelumnya. Nah, kalimat baru. Nah, berarti dia subjek. Mana khabarnya? Kathifah. Ini khabarnya. Nah, karena di sini fungsi dia adalah menjelaskan sifat kata mudarris. Nah, mudarris yang bagaimana dalam kelas? Lihyatuhu katsifah, yang berewokannya tebal. Nah, inilah yang dikatakan sebagai apa? Na'at. Dalam bentuk jumlah ismiyah, bentuk jumlah ismiyah di awal lihya dan haru dan di sini ada dhamir kembali kepada ya'ud ala man'ud. Mudarris ini apa? Hu. Mudzakkar sah? Naam. Atakir wadihah. Baik, tafadhal silakan. Yang bisa apa? Fadhil Ahsan. Kita minta para al-musyahidun wal-mustami'un yuqaddimuna amsilah ini. Contoh. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Setelah tadi diberikan penjelasan secara singkat terkait dengan macam dari na'at dan man'ut ya, dalam bentuk jumlah dan jumlah ismiyah di kesempatan malam ini, silahkan kami berikan kesempatan di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin menjawab via pesan singkat di 0819896543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adik Ayu. Naam Ustaz. Di Kediri. Tafadhali. Adik Ayu Ustaz, ana Ustaz. Naam, tafadhali. Ahlan wa sahlan. Misal ma ya Ustaz? Misal na'at, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, hal awalan hal fahimtil mawdu' am la? Insyaallah fahimtu. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Tafadhali. Fika barakallahu. Suki foto-foto Ustaz. Ra'aitu muhandisan. Ra'aitu muhandisan. Naam. Ya bani fil jami'ati. Ra'aitu muhandisan. Ya bani fil jami'ati. Fil jami'ati. Yabnil jami'ah atau dia yabni fil jami'ah? Fil jami'ah. Ha? Yabnil jami'ati. Yabni? Yabnil jami'ati. Yabni jami'al jami'ata jami'ati. Naam. Yabnil jami'ata. Mansub ya Ustaz. Mansub. Kalau itu al jami'ata. Maksudnya apa? Membangun apa? Membangun universitas. Jadi bukan fil jami'ah. Jadi ya benil jami'ata. Dengan fathah. Ya, fathah. Ya. Nah. Lianna maf'ul bih mansub. Saya ra'aitu. A'id marasaniya. Ulang kembali biar didengar yang lainnya. Ra'aitul muhandisa. Ya benil jami'ah. Ra'aitul muhandisa. Atau ra'aitu muhandisan. Ra'aitul muhandisa. Muhandisan. Naam. Bila alif lam atau binu alif lam? Binu alif lam. Binu alif lam. Ahsan. Ra'aitu muhandisan yabnil jami'ata. Ahsan. Taib. Aina na'at? Na'at al-jami'ata. Ha? Al-jami'ata. Al-jami'ata na'at ini? Naam. Apa na'ul na'at itu? Bentuk na'atnya apa itu? Apakah mufrad? Ha? Mufrad. Naam. Coba pikirkan lagi betul-betul. Coba pikirkan lagi betul-betul. Lahza qalila ana aktub ini. Naam. Masyaallah. Ada permanen ada. Taib ra'aitu Muhandisan. Iya bni. Ya bni al-jami'ata. Ya bni al-jami'ata. Taib. Mana na'at ini? Na'at al-jami'ata. Al-jami'ata. Naam. Yakin? Mana man'ut? Muhandisan. Naam. Ini bentuk bentuk na'atnya apa nih? Karena na'at ada mufrad itu dalam bentuk kata, kemudian ada na'at dalam bentuk kalimat. Kalimat ada dua macam, kalimat yang diawali oleh kata kerja, yang kedua kalimat yang diawali oleh isim disebut dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Na'at dalam bentuk jumlah. Di sini dalam bentuk jumlah, mana jumlahnya? Jumlah ismiyah. Mana itu? Jumlah ismiyah. Ra'aitu muhandisan yabnil jami'ata. Mana jumlahnya, jumlah ismiyahnya? Muhandisan. Muhandisan, muhandisan itu na'at atau man'ut? Man'ut. Man'ut, bukan na'at, sah? Tapi kalau gitu na'atnya yang mana? Ra'aitu muhandisan yabnil jami'ata. Al-jami'ata. Al-jami'ata. Naam. Ini berapa kata al-jami'ah ini? Satu. Satu kata. Kalau gitu mufrad, bukan jumlah. Naam. Naam. Kalau dia mufrad, maka harus sesuai dengan man'ut. Dari sisi apa? Ma'rifah, nakirah, mudhakar, mu'annas. Dari mana sisi kesamaannya? Tidak ada. Enggak ada, berarti salah. Kata Ustaz. Iya. Tapi kalimat ini sempurna nih. Hadi jumlah ini sahiha nih. Kalimat ini betul. Nah. Kalimat ini betul. Baik, mungkin pertanyaan saya lebih lanjut lagi. Iya benil jami'ata. Kenapa jami'ata itu mansub itu? Karena dia sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi, tadi kok bilang na'at? Nah. Berarti na'atnya ada ya benil. Nah, itu berarti al-jami'ah itu maf'ul bi, bukan na'at. Nah. Ya kan, ya benil jami'ata. Membangun kampus atau universitas. Universitas sebagai maf'ul bi. Nah, ini jami'ah ini sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Iya, bukan na'at. Nah, sekarang, ya benil jami'ah. Kata-kata ya benil jami'ah. Ya, ini jumlah atau bukan? Kalimat atau bukan? Kalimat. Kalimat sempurna. Membangun kampus atau universitas. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ada kalimat sempurna terletak setelah isim nakirah, yaitu muhandisan. Ra'aitu muhandisan kan nakirah. Nah. Setelah nakirah ada kalimat sempurna. Nah, jadi yang na'atnya adalah ya benil jami'ah, itu sebagai na'at. Halo? Naam, Ustaz. Ah, fahim til'an? Fahim tu, Ustaz. Nah, jadi ya benil ya benil jami'ah itu sebagai na'at. Naam. Bentuk na'at adalah jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Dari mana tahu jumlah fi'liyah? Tidak ada isim, karena tidak ada isim. Karena ya beni itu fi'il, kata kerja kan, fi'il mudhari. Nah, ya benil jami'ah ini kata yang sempurna, membangun kampus. Jadi kata-kata ya beni bangun itu kata kerja, berarti dia jumlah fi'liyah. Nah, kemudian selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa kalau na'at dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah seperti ini, ya benil jami'ah, ra'aitu muhandisan ya benil jami'ah, harus ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Man'utnya ala muhandis. Pertanyaannya, soal adalah, aina dhamir? Di mana dhamirnya? Tidak ada, Ustaz. Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti salah. Kalau tidak ada berarti salah. Karena salah syarat yang harus dipenuhi, nah jumlah mesti ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Ada dhamir di sini? Enggak ada. Enggak ada. Betul? Baik, saya ingin tanya, ya benil jami'ah, ya benil itu fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Ya. Ya benil jami'ah, membangun universitas. Ya bni fi'il. Setiap fi'il kama qulna miraran la budda lahu fa'il. Mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Mohon bisa. Fa'il mesti terletak setelah fi'il. Iya kan? Nah. Enggak bisa fa'ilnya lebih dulu daripada kata kerja dalam susunan bahasa Arab. Kata kerja fi'il dulu baru fa'il. Contoh. Hah? Ra'aitu, ya kan? Ra'aitu, mana fa'ilnya? Tu. Nah. Enggak bisa fa'ilnya di awal tu ra'a. Enggak bisa. Ra'aitu. Demikian dia ra'a Muhammadun al-walada. Ra'a Muhammadun. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammad. Tapi kalau dibalik Muhammadun ra'al walada, bisa dikatakan Muhammadun sebagai fa'il? Tidak bisa. Tidak bisa, karena dia isim di awal itu mubtada. Kalau itu mana fa'il ro'anya? Ro'a itu. Muhammadun ro'al walada. Muhammadun ro'al walada. Ro'a Muhammadun walada. Enggak, Muhammadun ro'al walada. Muhammadun ro'a. Ro'a fi'il, mana fa'ilnya? Tidak ada. Nah, secara zahir tidak ada. Tapi secara apa? Hakikat dia ada. Apa? Dhamir mustatir ya ukhti. Dhamir mustatir. Arti dhamir kata ganti. Kata ganti dari isim sebelumnya. Jadi Muhammadun ra'a berarti fa'ilnya dhamir huwa yang ada dalam kata kerja itu ra'a, pengganti dari kalimat Muhammadun yang disebutkan sebelumnya. Nah, demikian juga di sini, ya benil jami'ah, ini fa'ilnya ada. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Huwa ini kembali ke mana? Muhandisan. Iya. Kembali pada muhandisan. Kalau begitu, maka kalimat ini sempurna, yaitu ya benil manzil ini jumlah fi'liyah sebagai na'at. Bagi na'at, di situ ada dhamir yang kembali kepada man'ut, muhandis, yaitu apa? Dhamir mustatir. Iya. Jadi dhamir mustatir itulah yang kembali kepada muhandis. Sekaligus dia sebagai fa'il. Iya. Jadi, dhamir itu ada kalanya nyata, ada kalanya tersembunyi, mustatir. Baik, faham ti? Insya Allah, Ustaz. Baik, barakallah fiqh. Barakallah. Baik, jazakillah khair Adik Ayu. Barakallah fiqh wa jazakillah khair sekali lagi. Dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Adik Ayu di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, kami ralat untuk nomor pesan singkat di 0813-1777-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Kamaruddin. Kamaruddin. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya Kamaruddin. La taqra ad-darsa fi misbahin nuruhu dha'ifun. A'id marra thaniya. La taqra ad-darsa fi misbahin nuruhu dha'ifun. La taqra. Masya Allah. La taqra ad-dars. Naam. Fi tahta misbahin. Taib. Tahta misbahin. Ahsan. Hada afdal. Tahta misbahin. Nuruhu. Nuruhu au dawuhu. Sawa. Taib. Dawuhu. Dua'i. Naam. Dhaif. Taib huna ha. Dhaifun au dha'ilun. Dhaifun au dha'il. Naam. Di mana wahid ini? Dha'uhu dha'if au dha'uhu dha'ilun. Naam. La taqra. La taqa'i darsa tahta misbahin dha'uhu dha'ilun au dha'ifun. صحيح أم خطأ يا أخي الكريم؟ يا إخواني ها؟ صحيح متأكد 100%؟ صحيح؟ أين نعد؟ ها؟ ها؟ لا تراني؟ ها؟ ضوءه ضعيف أو ضوءه ضئيل؟ جيد ضعيف أو ضئيل؟ طيب يا أخ قمر الدين، نعم هذه الجملة أو هذا النعت أي نوع من أنواع النعت؟ جملة. جملة أي جملة؟ جملة اسمية. اسمية. جملة اسمية. طيب أين جملة اسمية؟ نوره. نوره أو ضوءه ضوءه ضعيف أو ضئيل. صحيح. صحيح نعم. أين منعوت؟ منعوت ضوءه. ها؟ ضوءه. منعوت ضوءه منعوت مصباح. مصباح نعم. انتبه جيدا. نعم إذن مصباح هذا هو منعوت. ما معنى منعوت يا أخي الكريم؟ yang diterangi sifatnya atau yang disifati. Manut itu yang disifati. Misbahin. Syaratnya sempurna? Nah, pertama manutnya nakira, sa? Ya, nu bidun al au bidun idafah ila al ma'rifah, misbah. Thumma athani na'atnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Hadhihi ismiyah sahih. Ba'uhu dha'ilun au dha'ifun. Baik, aina dhamir? يا قمر الدين يوجد ضمير؟ يوجد. ما هو الضمير؟ هو الهاء. نعم هو ضوءه هاء كمبالي بلا مصباح. أحسن ما شاء الله هذا مثال ممتاز. طيب في مثال آخر؟ يوجد. طيب تفضل. شكرا يا قمر الدين. يوجد. بصوت عالي. ارفع صوت قليلا. ارفع صوت لو سمحت. نعم تفضل. البروتوكول فاتحة لذيذة طعمها. طيب أعد هذا. أعيد مرة ثانية. البرتقال فاكهة. هذا هو البرتقال فاكهة. البرتقال نعم فاكهة طعمها. طعمها صحيح. لذيذة. لذيذة. لذيذ. لذيذة أو لذيذ. البرتقال فاكهة. نعم. طعمها. لذيذة. لذيذة. طيب طعمها لذيذة. طيب ما رأيكم؟ هل هذه الجملة صحيحة؟ هذه جملة بسيطة هنا. جملة صحيحة؟ جملة تامة؟ سمبرنا؟ كلمة سمبرنا صح؟ سمبرنا بل متدو بنار. نعم طيب ننظر ننظر ini. يا kita lihat dulu. البرتقال فاكهة طعمها لذيذة. هذا صحيح 100%؟ طيب أين نعت يا قمر الدين؟ طعمها. طعمها نعت. هذا طعمها فقط؟ هو لذيذ يا طلب. إذن طعمها لذيذ. هذا هذه أي جملة هذه؟ جملة اسمية. جملة اسمية. طيب إذا كانت جملة اسمية هي تتكون من المبتدأ والخبر. طيب أين المبتدأ؟ Nahnu natahaddats 'anil na'at ya Qamardin. La tukhallit bainal jumlah wa jumlah ukhra. Kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang na'at. Jumlah ini dia. Jangan lihat dari sana. Kalau dari sana betul ini jumlah ismiyah nih. Yang kita lihat adalah na'atnya nih. Ini namanya jumlah dalam jumlah ini. Baik. Ta'muha. Nah, hadhi jumlah. Aina mubtada? Ta'mu. Hadha mubtada. Baik. Aina khabar? Ibarat ta'mu? Ladzidh. Hadha khabar. Baik. Hal hadha sahih ini muwafiq li syarat? Sesuai dengan syarat khabar mubtada? La. Mal khata'? Ladzidh. Ladzidhun, nah ini yang perlu diperhatikan. Jangan terbawa dengan kalimat sebelumnya. Kita lihat Fakihah ada tamr buta, sah? Nah, yang lezat itu buah. Akhirnya ladzidhatun. Pada ladzidha ini khabar ta'mu. Khabar ta'mu. Idzan ladzidha khata' wa sahih. Ladzidhun. Ladzidhun. Baik. Nah, ini dia. Ladzidhun, ta'muha ladzidh. الطعم مذكر اذا لذيذ خبر طيب احسن وبعدين هذه جمله مبتدا والخبر صار ايه يا قمر الدين صار ايه نعت صح نعل فاكهه طيب انا اسال اين الضمير يعني الى من اوت ها طعمها ها kembali pada fakiha احسن طيب ما شاء الله بارك الله فيك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah Qamaruddin. Mumtaz. Dan sebelumnya ada satu contoh disampaikan dari pesan singkat saya. Naam, tafadhal. Dari Ummu Syifa di Subang. Ra'aitu rajulan qamisuhu nadhifun. Apakah ini benar? Masyaallah. Iya, kita uji kebenarannya. Iya. Saya tidak akan menjawab sendirian. Antum lebih menjawab ya. Biar nanti para pendengar dan para ikhwah yang ada di sini. Naam. Kita lihat, ya. Nanti kalau saya katakan benar aja atau salah, enggak kelihatan. Taib, fadhal iqra marrah tsaniyah, akh Ustaz Ihsan. Ra'aitu rajulan. Naam. Ra'aitu rajulan. Qamisuhu. Masya Allah, ana nasita. Afwan, hadha qalam thabit, hadha qalam thabit. Iya. Permanen sudah itu. Ra'aitu rajulan qamisuhu naam nadhifun Ra'aitu rajulan qamisuhu nadhifun Hal hadha misal sahih Hah? Sahih. Gimana tandur hakata ini? Sahih atau khata' ini? Sahih. Sahih 100%. Hah? Sahih, mutaakkid? Mutaakkid. Ka'annaka tashukka. Baik. Ahsan. Ara'aitu rajulan qamisuhu nadhifun. Limadha qara'na qamisuhu wa laysa qamisa aw qamisi? Hah? Komisi, komisi ini, dari mana tahu ini mubtada? Dari mana tahu ini mubtada sehingga dibaca komisu? Nah ini harus paham betul jeli. Hah? Badal, waduh badal dari mana ini? Iya, ya. Kok yakin dibaca komisu? Kok enggak bagi yakin kalau enggak dibaca komisa? Hah? Baru digoyang dikit udah bingung ya. Hah? Sahih. Tapi antum katakan sahih tapi alasannya apa? Kenapa antum yakin baca komisu ini? Mubtada. Dari mana tahu mubtada? Itu pertanyaannya. Min aina arafta annahu mubtada? Qablahu nakirah. Semua nakirah. Aina jumlah tamma? Ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Betul? Jumlah tamak ini jumlah tamak betul. Yang ininya? Jumlah tanya. Baik. Makanya ini harus yakin betul. Ini jelas qamisu. Kenapa qamisu? Ini kalimat, lihat kalimat sebelumnya. Apa selanjutnya? Qamisuhu nadhif. Jumlah am laysa jumlah? Kan jumlah kan? Ya. Qamisuhu nadhif. Pakaiannya atau bajunya bersih. Bajunya bersih kan kalimat sempurna. Nah, kalau kalimat sempurna berarti apa? Jumlah. Berarti dia jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar. Ayo mubtada idzan qamisu. Karena mubtada mesti dibaca dhammah, marfu. Qamisu. Ya. Ra'aitu rajulan qamisuhu nadhifun. Sama-sama terjemah. Hah? Terjemah. Naam, taib terjem nih. Terjemah. Ya. Tafadhol. Saya melihat seorang laki-laki yang bajunya bersih. Nah, jayid. Saya melihat seorang laki-laki yang bajunya bersih. Nah, yang dari mana kita tahu mengartikan yang bajunya bersih? Yang karena kita memahami kaidah. Kalau enggak tahu kaidah, enggak bisa menerjemahkan secara tepat sesuai dengan kaidah. Nah, itulah perlu memahami kaidah. Sekaligus kita bisa membaca dengan secara benar. Tanpa diharakat kita sudah bisa bacanya. Buang harakat ini. Buang harakat. Kitab gundul, ibaratkan tulisan gundul. Coba, kalau orang enggak bisa memahami grammar, enggak bisa baca ini nih. Nah, ya kan? Nah, karena paham grammar, dia akan apa? Bacanya benar. Ra'aitu. Ini mesti fa'il. Ra'aitu rajulan. Kok rajulan? Nah, karena dia maf'ul. Maf'ul bi objek daripada tu. Ra'aitu rajul. Saya melihat seorang laki-laki. Nah, qamisuhu nadhifun. Nah, ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna berarti jumlah ismiyah. Terletak setelah isim nakirah. Berarti dia na'at. Berarti dia taib aina. Aina damir. Hadha huwa damir ya'un ila man'ud. Qamisuhu ya'un ila rajulan. Rajul muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya, jelas muzakkar, laki-laki. Dan sahih sana. Baik, naam. Jumlah hadha sahih. Baik, jazakallah khair pada Ummu Syifa di Subang. Dan apa yang dikirimkan jumlahnya sahih. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Masih kita buka dan kesempatan masih cukup banyak. Silakan di 0218236543. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Nah, dalam bentuk jumlah, baik fi'liyah atau ismiyah. Ya, baik fi'liyah atau ismiyah. Dan kesempatan malam ini pembahasan secara khusus dalam na' jumlah ismiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Hanif. Ahlan ya Ummu. Tafadhali Ummu Hanif. Jumlah fi'liyah dulu Ustaz. Baik, tafadhali. Jalastu ma'a talibin yaqra'ul Qur'ana. Jalastu ma'a talibin yaqra'ul Qur'ana. Sahih ya akhwan. Sahih. Naam. Saya duduk bersama seorang murid yang sedang membaca Al-Qur'an. Yang betul, yang sedang baca Al-Qur'an. Sahih. Jadi aina na'at idzan? Na'at jumlah yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana. Aina ad-dhamir ya'un ala man'un? Talibin. Dhamir huwa mustatir. Dhamir mustatir wa huwa fa'il sa? Ya, sebagai fa'il sekaligus sebagai dhamir kembali kepada talib. Jayid. Naam. Coba ubah ini kepada jumlah ismiyah. Enggak. Sebentar, coba ubah kepada bentuk jamak. Kepada bentuk apa, Ustaz? Jamak. Yaitu talibnya bentuk jamak. Jalastu ma'a tullabin. Yaqra'ul Qur'ana. Ma'a tullabin yaqra'unal Qur'ana. Jalastu ma'a tullabin yaqra'unal Qur'ana. Mariyakum. Hadha sahih am khata'? Sahih ya, 100%. Yakin ya? Masya Allah, dah paham betul antum. Naam, sahih ya Ummu Hanif. Sahih, yaqra'una. Nah, kenapa dibaca yaqra'una? tulab. Ya, mesti ada dhamir yang kembali kepada tulab dan dhamirnya harus sinkron, sesuai. Mana dhamir di sini? Yaqra'una al-Qur'ana? Hum. Ha? Hum kembali ke tulabin. Dhamir musatir atau dhamir zahir? Zahir, Ustaz. Zahir? Aina zahir? Tulabin. La, dhamir. Dhamir? Naam. Yaqra'un al-waw. Yaqra'un al-waw. Ayu waw? Naam. Namanya waw apa itu? Waw jama'. Waw al-jama'ah. Itu waw. Itulah sebagai dhamir. Bukan dhamir musatir ya? Naam. Bukan dhamir musatir. Takdirnya hum. Bukan. Waw itulah sebagai dhamir. Bermakna hum. Ya. Yeah. Maknanya hum. Waw itu sebagai dhamir dikatakan waw al-jama'ah. Kembali kepada tulab. Naam. Ahsan. Taib. Ya, jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Naam. Jalastu ma'a talibin haqibatuhu kabiratun. Jalastu ma'a talibin haqibatuhu kabiratun. Ma rayukum? Sahih? Sahih? Sahih. Sami'ta? Nah, ana asal sami'. Hah? Mau tanya. Sebentar, mau. Saya mau nanya ikhwah yang ada di sini dulu, kalimat sempurna atau enggak nih? Atau benar enggak? Hah? Jalastu ma'a talibin haqibatuhu kabiratun. 100% كذلك صحيح ها طيب betul mana dhamirnya al ha hu kembali pada talibin haqibatu kabirah kabiratun muannas mana sahih طيب na'am haqibatuhu kabiratun na'am sahih na'am terjemah nah minta terjemahkan itu saya duduk bersama seorang murid yang tasnya besar na'am ahsan barakallahu fik fi soal ada pertanyaan ya mau afan tanya ini ustaz Ustaz pernah menyinggung tentang na'at sababi yang contohnya waktu itu ja'al ustadzul wasi'u ilmuhu. Nah, ilmunya itu kalau di Arab apa Ustaz ya? Oh iya. Penjelasan Ustaz. Iya betul. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wasi'ul ilmuhu itu sebagai fa'il pada wasi'. Jadi isim fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas ya. Mungkin kita bahas setelah ini mungkin kita bahas na'at bentuk apa macam na'at yang lain ada na'at hakiki ada na'at sababi. Nah, tapi mungkin nanti insyaallah kita bahas ya. Kita pending dulu Muh supaya lebih fokus pembahasannya ya. Dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Mayr di Ciledug. Akhlanya Ummu Mayr. Tafadhali Ummu Mayr. Jumaah ismiyah Ustaz. Iya. Fil mudbaki salajatun launuha ahmaru. A'id marra thaniya. Mudbaki. Fil mudbaki. Salajatun launuha ahmaru. Baik, ana aktub awalana. Ini perlu ditulis juga. Ya. Baik. في المطبخ ثلاجة لونها أحمر ما رأيكم هذا مثال في المطبخ ثلاجة لونها أحمر ها لونها احمر او لونها حمراء لونها احمر ها هذا صحيح ليس لونها حمراء لا ليش لماذا انا اجيب ها طيب اجيبي يا اختي تفضلي يا ام امير نعم احمر لا يعود الى لون يعود الى اللون يعني لا احمر هذا خبر للون Nah, ini terkadang perlu saya tulis, perlu saya minta keterangan. Terkadang ini banyak yang terkecoh. Iya, dikiranya kembali pada salaja, salaja mu'annas. Kalau mu'annas, hamra, kan gitu. Nah, ini ahmar hadha khabar li laun. Laun ini mubtada. Laun itu mubtada. Nah, laun ini mudhakar mu'annas, mudhakar, lafzu mudhakar. Makanya ahmar. Launuha ahmar. Jadi ha kembali thallajah mu'annas sahih fil matbakhi thallajatun launuha ahmaru. Naam. Kaif? Abyad. Abyad. Tayyib abyadu aw akhdaru. Iya, silakan aja lah. Ya, kok ketawa? Memang enggak ada kulkas warna merah? Ya. Kaif? Bukan es, thallajah. Thallajah itu apa? Kulkas. Iya. Iya. Maksud abyad awakin akhata fi mana? Fi kitab. Khata eh? Maksud anti qas, nah qasadti abyad sa? Kau hakada? Heeh, terus idan sabaqal lisan ini. Sabaqal lisan wa hiya qasad eh? Ahmar. Abyad. Baik. Enggak apa-apa, mungkin ada warna merah barangkali. Iya. Jadi abyad. Baik, kita ubah ya. Jumlah itu fi'li ya, Ustaz. Baik, ah, tafadhali. Naam. Sa'ada Ahmadu. Syuyukhan. Ya'buruna syari'a. Coba. Lahza. Sa'ada Ahmadu. Ahmadu Syuyukhan. Naam. Sa'ada Ahmadu syuyukhan. Ya'buru. Tafadhali, naam, wasili. Sa'ada Ahmadu syuyukhan ya'buruna ya'buruna ya'buruna syari'a asy-syari'a asy-syari'a hakadha. Baik, kita jalan, lihat nanti. Ha? Jalan. Asy-syari'a. Kalau jalan apa? Kalau syariah itu asy-syari'ah. Apa asy-syari'ah? Asy-syari'ah. Nah, ini juga bukan asy-syari', asy-syari'. Oh, kata. Asy-syari'. Jadi syinnya panjang. Jadi apa? Asy-syari'. Nah, ini artinya apa? Jalan. At ha? Asy-syari'. Nah. Asy-syari ini. Mana syari? Jalan raya. Jalan, at-tariq, ya. Nah. Taib, ya'buruna asy-syari'. Taib, hal hadha sahih ikhwani? Sahih am khata? Betul? Sahih. Kalimat sempurna ini? Ya'buruna. Sahih. Naam, sahih. Sa'ada Ahmadu syuyukhan ya'buruna asy-syari'. Ya'buruna ini jumlah fi'liyah. Sahih. Jumlah fi'liyah. Naam. Aina? Aina ad-dhamir yaun ila syuyukh? Waw al-jama'ah. Naam, waw al-jama'ah. Bimana hum? Maknanya hum kembali pada syuyukh. Sahih. Naam. Sa'ada Ahmadu syuyukhan ya'muruna yang sedang menyeberang jalan. Tarjimnya? Ahmad menolong kakek-kakek yang sedang menyeberang jalan. Naam, betul. Nah, Ustaz, saya nanya. Iya, tanya. Iya, tadi yang contoh tadi la taqra tahta mana? Nah, la taqra tahta misbahin. Misbahin dauhu, naam. Itu kan tahta majrur, Ustaz. Emang manutnya enggak apa-apa, marfu. Manutnya? Naatnya marfu enggak apa-apa. Mana naat marfu? Nah, itu tadi kan si misbahin majrur. Iya, betul. Terus? Ada man'ud. Naatnya marfu. Marfu. Ada khabar dari da'uhu. Taib, Masya Allah. Jazakallah khair. Ini yang perlu jadi terangkan juga ya. Terima kasih. Afwan. Jazakallah khairan. Wa iya. Taib, Umar ya. Jadi nah, saya Taib, alhamdulillah ada yang mengingatkan saya. Perlu juga dikenal. Jadi ada yang apa perlu dipaham ini. Bahwa kalau na'at yang mengikuti man'ud dari sisi i'rab, harakat, secara zahir itu adalah na'at mufrad. Na'at mufrad. Faham tum? Nah. Sedangkan na'at jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibul jumlah, enggak. Dia adalah mahal. I'rabnya i'rab mahal. Jadi kalau mengikut dari sisi i'rab itu i'rab mahal. Iya. Jadi tadi apa? La taqra tahta misbahin, betul manutnya majrur misbahin. Dauhu dailun bukan berarti apa? Dauhu dailun, dau itu apa? Marfu. Dia marfu itu sebagai mubtada. Mubtada mesti marfu, enggak ada mubtada majrur, ha? Nah. Mana kabarnya? Dailun. Nah, jadi enggak bisa kita apa? Enggak bisa kita, Afan coba saya tulis lagi biar jelas ya. Iya, ini sangat penting ini, coba. Iya. Hah? Nah. Baik, kita lihat tadi. La taqra. Ad-darsa. Ad-darsa tahta misbahin. Naam. Tahta misbahin. Masyaallah. Tahta misbahin dawuhu. Naam. Dhaifan. Dha'ilun atau dha'ifun. Nah, kenapa dia marfu di sini? Ini man'utnya majrur, betul man'utnya majrur. Nah, ini kenapa marfu di sini? Ini mubtada. Itulah dia apa? Na'at jumlah. Na'at jumlah dia tidak mengikut kepada man'ut. Dari sisi dari i'rab secara zahir tidak. Nah, ini na'at jumlah berbeda kalau na'at mufrad. Kalau na'at mufrad harus ikut. Nah. Ini na'at jumlah. Ini kenapa marfu? Karena dia mubtada. Apakah bisa dibaca misbahin dawihi? Enggak bisa kalau dawihi mubtada tidak ada majrur. Nah, khabarnya marfu. Ini khabar. Nah, kalau dia na'at jumlah atau subul jumlah, maka dari sisi i'rab itu i'rab apa? Mahal. I'rabnya mahal. Nah, makanya i'rabnya begini ya. I'rabnya begini. Iya. La taqra' ad-darsa tahta misbahin dha'uhu dha'ilun. La harful nahi. La harfu eh? Harful nahi. Taqra'u taqra' fi'lul mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Majzum dengan la nahiyah. Karena lahirnya menjazamkan fi'il mudhari'. Majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Khalas? Tayyib. Wa fa'iluhu, fa'ilnya mana? Dhamirun. Ini bisa ada fa'il kan? Dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kok huwa? La taqra, jangan baca. Naam. Takdiruhu anta. Ad-darsa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Taib, tahta zaraf makan. Ini kan tempat kan? Zarfun makan. Mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun. Zahiratun fi akhir. Wahuwa mudaf. Misbahin. Mudafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarhi. Kasratun zahiratun fi akhir. Kelas? Baik. Dau'uhu da'il. Dau'uhu. Dau. Mubtada'un. Bukan na'at. Nah. Enggak dikatakan na'at langsung. Kalau dikatakan na'at. Berarti na'at mufrad. Bukan na'at jumlah. Kalau na'at jumlah harus diselesaikan dulu kalimat ini. Diuraikan satu persatu. Dau'u mubtada'un. Marfu'un. Wa'ala matrafi. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Wahuwa mudaf. Alha. Adha. Dhamirun mutasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Mudafun ilaih. Fi mahalli jar mudafun ilaih. Khalas? Taib. Da'ilun. Au da'ifun. Khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Khalas? Nah, ba'da dhalika karena ini kedudukan sebagai na'at dalam jumlah, naqul wa jumlatul mubtada. Wa jumlatul mubtada wa khabarihi fi mahalli mahalli eh? Dia mana apa? Sisi i'rabnya. Lihat man'utnya, mansub atau majrur atau marfu'? Majrur. Idza naqul fi wa jumlatul mubtada wa khabarihi fi mahalli jarrin. Na'tun. Nomor fi mahalli jarrin na'tun. Arti apa? Posisi kalimat dha'uhu dha'il, posisi ini adalah sebagai na'at yang na'at itu tempatnya tempat majrur. Dari mana tahu tempat majrur? Karena man'utnya majrur. Nah, makanya katakan fi mahalli jarrin, dia menempati tempat jar. Kenapa? Na'tun, dia sebagai na'at. Karena man'utnya majrur. Nah. Kita lihat di sini. Nih. في المسبح في المطبخ ثلاجة لونها أبيض. في المطبخ في حرف جر مبني على السكون صح؟ المطبخ اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره خلاص. وشبه الجملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. خبر مقدم ini i'rab singkat saja ya. Sebetulnya masih ada i'rab yang apa lebih panjang lagi. I'rab yang gampang saja karena ini bagi apa terutama bagi pemula barangkali ya. Baik, kalau dia khabar muqaddam, mana mubtada'nya? Hadza huwa. Sallajatun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Hadza huwa. Sallajatun mubtada' mu'akhkhar. Mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Khalas. الآن نأتي إلى جملة هنا لونها أبيض. نقول لونها مبتدأ. مبتدأ. ثانيا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أبيض مخبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم. وجملة المبتدأ وخبره في محل محل إيه؟ لهات من أنيا مرفوع. إذن في محل رفع نعت. طيب ننظر إلى الأول. رأيت رجلا قميصه نظيف. رأيت فعل وفاعل. سينكت سجى. رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب ثم تأتي هنا جملة أخرى. قميص نظيف. إذن قميص مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نظيف خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ثم وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب. لماذا هني من أني نصب في محل نصب نأت. Nah, itulah terkait dengan naat jumlah. Dia menempati mahal i'rabnya i'rab mahal. Kalau man'utnya mansub berarti fi mahalli nasab. Kalau man'utnya marfu fi mahalli rafa, kalau man'utnya majrur fi mahalli jar. Jadi tidak mengikut mubtada mengikut pada harakat man'ut enggak bisa. Karena ini jumlah. Berbeda kalau naat mufrad. Naat mufrad betul. Harus ngikut ya. Ar-Rahman bismillahirrahmani kan? Nih. Karena na'an mufrad. Baik. Masyaallah. Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ummu Umair dari pertanyaan yang Ummu sampaikan dan jazakallahu khair. Barakallahu fik. Dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang atau beberapa pernyataan juga terkait dengan contoh yang disebutkan Ummu Hilyah. Dari Toli-Toli menyebutkan ra'aitu waladan yal'abul kurata. Naam. Ra'aitu waladan yal'abul kurata. Sahih? Sahih. Naam, yal'abul kura itu bentuk jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Naam, mana dhamirnya kembali pada waladan? Dhamir musatir. Takdir huwa sebagai fa'il pada yal'ab. Sahih. Naam. Baik, demikian Muhilya di Toli-Toli jazakallahu khair. Kemudian Rauhila di Al-Lomboki. Dua contoh disebutkan. Yuhibbul ustadzu tullaban khuluqu hasanan. Naam, yuhibbu al ustadzu tullaban khuluquhu hasanan. Hasanan. Ada saya kata ya. Di sini khuluquhu hasanan sahih. Hasanan. Naam. Nah, ini kalimatnya tidak apa? Ghairu sahih. Dari mana ghairu sahihnya? Pertama khuluquhu hasanan. Pertama dhamir hu. Sedangkan man'utnya jamak. Sah. Yuhibbul ustadzu tullaban. Kecuali kalau dia mengatakan taliban. Tullaban jamak, sah? Sahih. Idzan nakul khuluquhum. Laisa khuluquhu, khuluquhum. Kemudian laisa hasanan. Kenapa? Kena hasan itu sebagai khabar. Khuluk itu mubtada, sah? Nah, mesti ada khabar. Mana khabarnya? Hasan. Khabar harus mubtada. Makanya khuluquhu hasanun. Hadza sahih. yuhibbul ustadzu tullaban khuluquhu hasanun. Au yuhibbul ustadzu taliban khuluquhu hasanun. Baru khuluquhu. Kalau tidak khuluquhum. Khuluquhum kalau nah. Tullaban taib. Kalau tullaban khuluquhum hasanun. Dan yang kedua dari au yuhibbul ustadzu tullaban akhlaquhum hasanatun. Baik. Apa maksudnya? Boleh. Boleh dijamakkan akhlak. Kenapa? Karena banyak jumlah apa? Tulabnya banyak. Dan boleh juga bentuk bentuk apa? Mufrad khuluq karena itu isim jenis. Baik. Nah, jadi umum khuluq. Ya. Akhlak. Baik, تفضل ya. Dan yang kedua fil bustani wardatun launuha hamra'u. Antum ya, coba itu. Sekarang antum ini. Apa? Antum dengar ini kalimat sempurna. Coba fil bustani. Nah, fil bustani. Wardatun launuha hamra'u. Nah, ma ra'yukum? Antum yang menjawab. Fil bustani ya. Wardatun launuha hamra'u. Sahih atau khata? Hah? Sahih 100%. Waduh. Baik antum. Fil bustani wardatun launuha hamra'u. Nah, fil bustani wardatun launuha hamra'u. Ahmaru. Nah. Iya kan? Walau bahkan terkecoh kan tadi kan? Wardatu kena ada wardatu lalu hamra kan? Nah, apa-apa sudah terkecoh antum. Ini khata' hadha. Ahmar. Fil bustani wardatun launuha. Hanya betul pada wardah, sah? Mana wardah? Bunga mawar. Bunga mawar. Nah, fil bustan di taman itu ada wardatun, ada satu bunga mawar. Bunga mawar ulaunuha, warnanya ahmar. Bukan hamra. Nah, maka tadi kan laun kan mubtada kan? Khabar kan sah? Launuha ahmar, warnanya merah, sempurna sah? Nah, itu jumlah ismiyah. Mana jumlah mubtada-nya? Laun. Mana khabarnya? Mesti ahmar karena laun itu mudzakkar. Nah ini dia. Ini harus hati-hati. Kalau sempurna. Taib. Demikian ikhtiraw hila di. Ini kan jumlah ghair sahihah. Taib. Yang enggak benar itu kalimat hamra-nya, yang benar ahmar. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali contoh berikutnya dari pendengar kita, Bapak Abdul Jamal Abdul Aziz. Fisuki tajirun. Fulusuhu katsiratun. Masyaallah. Sahih. Antum lu ada tadhakkun ini. Kalau sudah dengar fulus ya. Tayib, ha, saya berkata ini. Fisuki tajirun fulusuhu fulusuhu katsiratun. Sahih am khata? Sahih. Katsiratun au katsiran. Fulus itu jamak ya. Jamak daripada ma mufradu? Ma mufradu? Filsun. Filsun jamaknya fulus. Naam, fulusuhu hu betul kepada tajir. Kathiratun, sahih. Naam. Baik, demikian Bapak Abdul Aziz, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita dari Ummu Wildan di Solo. Mohon diulangi kembali syarat dari na'at man'ut tadi saat beliau terlambat sepertinya. Oh iya, kita bicara tentang na'at bentuk jumlah atau kalimat sempurna. Nah, jumlah dalam bahasa Arab ada dua macam, jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim kata benda atau yang dibendakan dikatakan jumlah ismiyah, sedangkan kalimat yang diawali oleh kata kerja dikatakan jumlah fi'liyah. Nah, apa syaratnya? Coba antum ulang, apa syaratnya kalau dia ada jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Pertama, mad'unnya harus dalam bentuk nakirah. Nakirah, nah. Bentuk nakirah, bukan dalam bentuk ma'rifah. Itu syarat harus terpenuhi. Seperti tadi ya, ra'aitu rajulan qamisu nadhif. Kata-kata rajul itu rajulan nakirah. Fil matbakhi thallajatun launuha abiyad. Thallajah itu nakirah. La taqra'id darsa tahta misbahin da'uhu da'ilun. Misbahin itu nakirah. Dari mana nakirah? Nah, ini harus paham bentuk nakirah. Ya, jadi yang ikut ini harus sudah mempelajari apa? Juz awal. Sah. Iya. Supaya enggak bingung. Dan nakirah karena tidak harus enggak pakai alif lam atau dia tidak idhafah kepada isim ma'rifah. Itu nakirah. Kemudian syarat kedua apa? Syarat kedua, nah kalim, na'at yang jumlah tadi, baik jumlah ismi atau jumlah filia, di awal itu isim atau di awal itu kata kerja, mesti ada dhamir. Mana dhamir? Kata ganti. yang kembali kepada man'ut yang nakirah tadi. Dan harus sesuai mutabiq. Kalau man'utnya mufrad mudzakkar, dhamirnya harus mufrad mudzakkar. Kalau na'atnya man'utnya mufrad muannas, maka dhamirnya harus mufrad muannas. Kalau dia jamak mudzakkar, dia harus dhamirnya jamak menunjukkan laki-laki. Kalau dia jamak muannas, menunjukkan harus dapat jamak menunjukkan wanita. Begitulah selanjutnya. Baik. Baik, naktafi ya. Fa jazakumullahu khairan ala husni istirakikum wa ala husni istima'ikum. Wa insyaallah fa narjullah azza wa jalla an yarzuqakum ilman nafi'an insyaallah. Wa kadzalika ashkur li jami'il ikhwah al-musyrikin المشاهدين والمستمعين فجزاكم الله خير الجزاء ونختفي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.